Kami bersyukur ya Tuhan kalau pada pagi hari ini kami boleh kembali beribadah kepada Tuhan. Biarlah Tuhan kami menenangkan hati dan pikiran kami sejenak untuk merenungkan firman yang Tuhan ingin ajarkan kepada kami. Karena kami sadar ya Tuhan, kami sungguh membutuhkan Tuhan dalam kehidupan ini. Begitu banyak hal yang tidak kami mengerti. Peristiwa-peristiwa yang mungkin sedang kami hadapi, yang sedang kami gumulkan saat ini. Tapi Tuhan, Engkau adalah Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, Allah yang mampu menolong kami di dalam segala keadaan apapun. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah hati kami terbuka kepada Tuhan. Kami mau dengar dengaran akan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kami. Dan biarlah kami boleh mengerti dan melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Silakan duduk saudara. Selamat pagi saudara dikasihi Tuhan. Senang sekali saya boleh menyampaikan firman Tuhan di tempat ini. Dan saya merasa Cimone ini menjadi gereja yang semakin hari semakin indah ya. Semakin rapi, semakin banyak yang hadir ya. Tuhan sudah memberkati gerejanya dan saya yakin Tuhan ingin memakai GKI Cimone ya. Ingin membawa banyak jiwa kepada Tuhan ya. Saudara, tema yang diberikan kepada saya yaitu jangan takut, diambil dari nats Markus pasal 6 ayat 45 sampai 52. Markus pasal 6 ayat 45 sampai 52. LAI memberi judul Yesus berjalan di atas air. Saya akan bacakan untuk saudara. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan berangkat lebih dulu ke seberang ke Betsaida. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Setelah ia berpisah dari mereka, ia pergi ke bukit untuk berdoa. Ketika hari sudah malam, perahu itu sudah di tengah danau. Sedang Yesus tinggal sendirian di darat. Ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam ia datang kepada mereka berjalan di atas air dan ia hendak melewati mereka. Ketika mereka melihat dia berjalan di atas air, mereka mengira bahwa ia adalah hantu. Lalu mereka berteriak-teriak sebab mereka semua melihat dia dan mereka pun sangat terkejut. Tetapi segera ia berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Lalu ia naik ke perahu mendapatkan mereka dan angin pun redalah. Mereka sangat tercengang dan bingung sebab sesudah peristiwa roti itu mereka belum juga mengerti dan hati mereka tetap degil. Saudara, saya ingin membacakan sekali lagi ayat 50 yang ke B. Tenanglah, aku ini, jangan takut. Saudara, ada seorang guru kungfu, ya, ahli kungfu, dia mengajarkan kepada anak-anaknya, kalau kamu dipukul masih sakit, dia bilang, maka berarti kamu kurang latihan. Jadi kalau anaknya itu berantem, lalu lapor kepada bapaknya masih sakit, masih bengkak gitu, diberitahu, berarti kamu kurang latihan. Saudara-saudara, bagian firman Tuhan yang baru saja kita baca ini, dalam konteks yaitu pelayanan Tuhan Yesus. Dan juga dalam konteks bagaimana Tuhan Yesus ingin mengajarkan kepada murid-muridnya, bertahan. Ya, bagaimana dia menjadi murid yang bisa teguh, kokoh, kuat. Nah, saudara, ini proses pemuritan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus bagi murid-muridnya. Bukan satu kebetulan, saudara. Malam sudah tiba pada waktu itu. Kemudian Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, sekarang kamu menyeberang ke Betsaida. Saudara, Betsaida itu adalah satu kampung nelayan, rumah nelayan, yaitu tempatnya Petrus, tempatnya Andreas, tempatnya Filipus, bahkan tempatnya Yohanes juga. Artinya apa? Hampir sepertiga murid Tuhan Yesus itu berasal dari sana. Itu kalau di dalam penginjilan maka itu disebut daerah subur, saudara ya. Banyak orang bukan hanya percaya kepada Tuhan Yesus, tetapi mau menjadi muridnya, mau melayani Tuhan, dipilih oleh Tuhan menjadi hamba-hambanya. Ini luar biasa. Cimone ini termasuk salah satu yang produktif dalam hal mempersembahkan anak-anak muda untuk masuk sekolah teologi, baik di STT Amanat Agung, baik di Saat Malang, ya. Banyak yang dari Cimone, saudara. Ini termasuk daerah subur di dalam kekristenan, daerah produktif, ya. Saudara-saudara, kampung nelayan, dan mereka itu para nelayan yang tahu bagaimana mengarungi danau itu. Danau itu bukan danau yang kecil, saudara ya. Kalau saudara bayangkan di sini kayaknya danau itu kok bisa kelihatan oleh Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus di darat, mereka di tengah-tengah danau. Kemudian Tuhan Yesus bisa melihat mereka itu susah mendayung. Seolah-olah dekat jaraknya. Saudara, danau itu cukup besar. Dan sudah terbiasa kalau ada badai, itu sudah biasa. Ada angin ribut, sudah biasa. Mereka kesulitan di dalam banyak hal. Para nelayan tahu kapan harus berlayar dan segala macam. Saudara, kalau saudara membaca di dalam bagian ini, dikatakan ayat 45, sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu. Kata memerintahkan ini di dalam bahasa aslinya juga menunjukkan ada satu paksaan. Memaksa murid-murid itu untuk segera berlabuh. Dan murid-murid itu taat, saudara. Saya gak tahu kalau mereka ahli, mereka biasa berlayar, tapi gak tahu apakah itu masa-masa yang sebetulnya gak tepat untuk berlayar. Ya. Sepanjang hari mereka sudah pelayanan. Sudah malam, dia harus mendayung lagi, saudara. Kalau zaman sekarang banyak pakai motor boat, ya, mungkin enak. Tinggal tidur, lelap, tahu-tahu nyampe pagi, sudah sampai di sana. Tapi saudara, ini mereka harus bergantian mendayung di tengah danau. Tetapi mereka melakukan itu, saudara. Dan di tengah-tengah perjalanan dikatakan mereka itu mengalami kesulitan. Mengalami banyak pergumulan, tantangan, dayung sekuat tenaga tapi angin begitu kencang. Mereka kewalahan. Apakah Tuhan Yesus tidak tahu, saudara? Tuhan Yesus tahu. Dikatakan dia melihat murid-muridnya kepayahan. Kesulitan di dalam mendayung. Saudara-saudara, tetapi disinilah kita belajar bagaimana kita mentaati akan perintah Tuhan. Sekalipun pada waktu kita mentaati perintah Tuhan, kita tidak tahu apa yang akan terjadi di depan. Kita tidak tahu apa yang akan kita alami. Saudara, begitu banyak orang-orang yang sudah rela dipakai oleh Tuhan, menjadi alat di tangan Tuhan untuk melayani Tuhan, termasuk para misioneri. Kalau saudara nonton film-film para misioneri itu betul-betul membuat hati kadang-kadang terenyuh, saudara ya. Mereka rela meninggalkan negaranya di tempat yang nyaman. Mereka harus pergi ke tempat yang mereka tidak mengerti. Begitu sampai di sana, mereka baru mengerti ternyata tempat itu tempat yang sulit. saudara, saya mengenal seorang rekan, mereka orang ini bersama keluarganya melayani di China. Apa yang mereka lakukan, saudara? Mereka untuk hidup mereka sudah ada sponsor, tapi untuk pelayanan dia kekurangan dana. Apa yang dia lakukan, saudara? Dia mengumpulkan botol plastik, saudara, sebagai pemulung. Jadi waktu kosong, di pagi-pagi dia sudah mengumpulkan botol-botol aqua. Sehingga dia tahu itu harganya pada waktu itu satu botol itu Rp50, dia bilang. Dia tahu apa artinya berjuang, apa artinya bersusah payah. Dan saudara, uang yang sudah dikumpulkan untuk apa, saudara? Bukan untuk dia pakai, tapi dia untuk pelayanan, saudara. Dan itu dia kerjakan dalam sekian waktu. Sekarang sih dia sudah sangat mapan ya, sangat nyaman, bukan di sana lagi. Tetapi saudara, ada satu ketaatan kepada Tuhan di mana dia harus berjuang. Dia melakukan itu. Dan dia katakan kepada saya, itu saya lakukan bukan untuk supaya tambah penghasilan, tapi untuk pelayanan. Karena memang tidak ada uang untuk cukup untuk pelayanan pada waktu itu. Hanya cukup untuk keluarga. Saudara, bahkan dia katakan anaknya masih kecil. Satu saat anaknya itu tahu kondisi papa mamanya begitu susah, apa yang dia lakukan? Kalau dia ingin sesuatu, dia berhenti di etalase toko, dia hanya melihat dari balik kaca. Dia cuma menyaksikan. Papanya langsung tahu, oh dia sedang ingin membeli apa yang dia inginkan. Saudara-saudara, itulah kerelaan terhadap panggilan Tuhan. Dan para murid ini dikatakan mereka mendayung dengan susah payah. Inilah pergumulan yang cukup berat. Badai datang, kalau tadi kesulitan ekonomi, saudara, mungkin ada kesulitan-kesulitan yang lain yang dihadapi. Tujuan Yesus memerintahkan murid-murid pergi ke Betsaida adalah untuk pelayanan, saudara. Di sana sudah menanti banyak orang, termasuk orang buta yang menantikan akan kesembuhan dari Tuhan. Itu terjadi di Betsaida. Itu pelayanan sudah begitu banyak dan mereka menantikan kehadiran Tuhan, kehadiran para murid untuk melayani mereka. Saudara-saudara, pelayanan banyak tetapi bukan berarti pelayanan itu akan senantiasa lancar, saudara. Untuk mencapai tempat itu bukan sesuatu yang begitu mudah. Ternyata harus ada satu tantangan. Saudara-saudara, pada waktu mereka mengalami kesulitan, apakah mereka kemudian tidak mau menjadi murid Tuhan lagi? Begitu banyak tantangan. Tapi meskipun banyak mujizat juga, apakah mereka kemudian sepenuhnya percaya kepada Tuhan? Saudara, disinilah melatih iman dari para murid. Baru saja mengalami mujizat demi mujizat, tapi kadangkala juga timbul ketakutan, timbul keraguan. Saudara, itu hal yang wajar, itu hal yang normal, saudara. Pada waktu Tuhan Yesus berkata kepada mereka, ini aku. Aku. Itu adalah satu perkataan sama seperti ketika Musa bertanya, kalau tuh bangsa Israel tanya kepada saya, siapa namamu Tuhan? Siapa? Tuhan menjawab apa? Aku adalah aku. Ya aku, aku adalah aku. Saudara-saudara yang tidak bergantung kepada yang lain. Aku adalah sumber segala sesuatu. Aku adalah Allah yang maha kuasa, Allah yang maha tahu, Allah yang maha ada. Saudara-saudara, ketika murid-murid diberitahu oleh Tuhan Yesus, ini aku, jangan takut. Tenanglah, kuatkan hatimu, teguhkan hatimu, jangan gemetar. Saudara-saudara, begitu banyak sebenarnya kisah di dalam Alkitab yang mengajarkan kepada kita untuk tidak takut, Saudara. Tapi seringkali jujur kata kita tetap takut. Tetap takut. Banyak hal. Kalau Saudara mencatat di dalam banyak peristiwa dalam apa saja. Ketika bangsa Israel berperang misalkan. Tuhan berkata, jangan takut. Aku yang akan berperang untuk engkau. Kalau di dalam banyak hal, Tuhan Yesus selalu mengingatkan kepada murid-muridnya, jangan takut, percaya saja. Saudara, pernah satu saat di dalam satu pelayanan, Saudara, ada seorang yang kena kanker. Ini adik dari adik ipar saya, ya, adik dari adik ipar saya kena kanker. Lalu tiba-tiba dia ingin dibaptis. Sebetulnya hatinya ingin menjadi orang Kristen, Saudara. Sudah lama sebetulnya dia ingin pergi, tetapi pergi ke gereja, tetapi suami dan anak-anaknya menjadi satu rintangan yang besar. Oleh karena dia kena penyakit kanker dan dia rasa dia tidak lama lagi, maka dia mengambil satu sikap, mengambil satu keputusan. Lalu dia telepon kakaknya, saya mau dibaptis, dia bilang. Lalu kakaknya telepon saya, kokonya telepon saya, dan saya katakan, apakah dia masih bisa mendengar dengan baik, masih bisa diajak bicara? Dia katakan, ya masih bisa. Lalu malam itu kami sudah siapkan cawan baptisan, cawan perjamuan kudus, saya bersama istri menuju ke rumah dari keluarga itu. Saudara, ibu ini memang sudah tidak bisa bangun dari tempat tidur selama 2 bulan. 2 bulan terakhir dia sudah sangat payah dan senantiasa merintih kesakitan. Orang kalau kena kanker sakit sekali. Ya. Saya sudah menghadapi banyak orang kena kanker, selalu dia mengeluh sakit sekali, enggak tahan. Ya. Nah, saudara, pada waktu kesempatan malam itu, saya pikir ini kesempatan di mana kita bisa melayani. Karena memang tujuan, sebetulnya tujuan kita dipanggil menjadi hamba Tuhan adalah tentang keselamatan jiwa. Bukan kesembuhan fisik semata. Tuhan Yesus datang ke dalam dunia juga untuk menyelamatkan jiwa. Tujuan ke Bethsaida mengutus murid-murid sebetulnya untuk keselamatan jiwa. Bukan hanya kesembuhan fisik. Tetapi itu sebagai satu jembatan. Bahwa manusia begitu terbatas, bahwa satu saat tubuh ini akan binasa. Itu sudah pasti. Tetapi Saudara, keselamatan jiwa begitu penting. Nah, pada waktu kesempatan itulah saya pakai. Ini kesempatan karena satu keluarga belum pernah dengar Injil. Satu keluarga besar. Lalu saya katakan, saya mau bacakan Alkitab sebelum dibaptis. Lalu ibu ini mendengarkan dengan baik, Saudara. Saya memberitakan Injil, saya tahu bukan hanya untuk ibu ini, tapi sebetulnya Injil itu juga didengar oleh keluarganya. Oleh mamahnya, oleh adik-adiknya, oleh kakaknya, oleh anaknya, oleh suaminya yang belum pernah percaya kepada Tuhan Yesus. Semuanya belum, kecuali kokonya satu. Saudara, itulah sebabnya malam itu tidak saya sia-siakan. Saya terus beritakan Injil tentang siapa Yesus. Apa yang dilakukan oleh Kristus bagi kita. Yaitu mengampuni dosa kita, menebus kita, menyelamatkan jiwa kita. Tubuh ini, saudara, satu saat pasti akan mengalami kematian. Bahkan Tuhan Yesus juga pernah berkata, jangan takut kepada para muridnya, jangan takut kepada siapapun. Yang karena mereka hanya bisa membunuh tubuh, tapi tidak berkuasa atas jiwa. Saudara, setelah selesai, kemudian ibu ini mau percaya, mau dibaptis. Setelah dibaptis, lalu perjamuan kudus. Saudara, ibu ini masih bisa perjamuan kudus. Besok malam ada rombongan yang lain mengunjungi. Mau menghibur dari gereja juga. Lalu besoknya saudara sudah meninggal. Hanya 2 hari setelah dibaptis. Dan ketika mau dikremasi, suaminya mendekati saya. Pak, kami sudah bertekad, kami sekeluarga mau ikut baptis, dia bilang. Saya katakan, ya baik, ya, tapi kalian masih sehat, kalian gak bisa dengan cara baptis darurat. Harus belajar kateksasi dulu, ya, nanti kalian baptis. Dan Natal kemarin mereka datang KKR Natal. Satu keluarga, suami dan 3 anaknya. Saudara-saudara, kesempatan yang tidak terduga. Di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah pergumulan satu keluarga. Tetapi ada satu kesempatan Injil diberitakan. Ada kesempatan keselamatan jiwa. Sebetulnya itu kesulitan buat keluarga itu. Tapi saudara, menurut kesaksian dari yang berkunjung, dia katakan begini. Malam itu ketika ibu ini ditanya apa yang mau didoakan. Lalu ibu ini tidak minta didoakan supaya dia sembuh. Dia tidak minta supaya dia sehat. Tapi dia hanya minta tolong doakan suami dan anak-anak saya supaya mereka juga percaya. Dan dikatakan ibu ini yang biasa mengeluh sakit, wajahnya bercerah. Wajahnya malam itu begitu cerah. Itulah orang yang mengenal Tuhan. Di tengah-tengah penderitaan, dia tahu apa yang dia harus lakukan, yaitu percaya bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan dia, Tuhan tidak pernah meninggalkan dia, dan Tuhan akan menolong tepat pada waktunya. Dan sungguh Tuhan sudah mengangkat segala penderitaannya. Saudara, mungkin bagi suami dan anak-anaknya, kita berpikir, waduh, bakalan kesulitan, ada tantangan yang baru. Saudara, kalau saudara menghadapi pergumulan apapun, ya, apapun pergumulannya, mungkin secara ekonomi, mungkin pergumulan keluarga saudara, pergumulan suami istri yang tidak reda di dalam terus perselisihan yang begitu tajam. Dan bahkan sudah mengambil satu tekad keputusan ingin berpisah. Saudara-saudara, ini pergumulan-pergumulan yang gak mudah. Tapi jangan lupa saudara, ada bagian yang memang tidak bisa kita lakukan. Ada bagiannya Tuhan, ada bagiannya kita yang harus kita lakukan. Saudara, para murid itu ketika angin reda saudara, kemudian murid-murid itu tetap harus mendayung. Mendayung itu adalah bagian para murid. Sedangkan meredakan angin ribut itu bukan bagian murid. Para murid itu tidak sanggup untuk meredakan angin ribut itu. Hanya Tuhan yang sanggup meredakan angin ribut. Oleh sebab itu saudara, ketika kita berdoa, kita minta apa yang bisa kita lakukan. Dan kita mohon kepada Tuhan juga, apa yang Tuhan akan lakukan. Saudara-saudara, ada bagian-bagian yang dimana kita tidak sanggup. Tetapi ada bagian-bagian yang menjadi tanggung jawab kita, yang kita harus lakukan. Kalau badai itu tiba, saudara, bukan berarti kita bermalas-malasan. Kita sudah, Alkitab mengatakan seperti orang yang lemas tangannya, saudara. Tidak mau mengerjakan apa-apa. Bukan demikian saudara, itu orang yang ketakutan. Tapi orang yang percaya saudara, dia tahu persis bagian yang dia harus lakukan. Nah saudara, di dalam pergumulan suami istri tadi saudara, apa yang harus pasangan ini lakukan saudara? Saling menahan emosi saudara. Dan berdoa supaya belas kasihan Tuhan itu merubah hidup dari pasangan kita. Belas kasihan Tuhan. Tanpa Tuhan yang bekerja, tidak ada satu orang pun yang sanggup merubah karakter seseorang. Tidak ada satu orang pun yang sanggup merubah kebiasaan hidup manusia. Saudara-saudara, ini kita perlu doakan. Satu teladan yang indah sebetulnya saudara, Tuhan Yesus bukan hanya doa pada waktu pagi. Di dalam bagian ini, Setelah murid-murid pergi itu, Tuhan Yesus berdoa. Dia pergi ke bukit, dia berdoa. Dan semalaman dia berdoa. Karena apa? Karena pada waktu peristiwa angin badai itu, jam 3 malam saudara, atau jam 3 subuh, baru Tuhan Yesus datang ke tengah danau itu, berjalan di atas air, menolong. Dari jam 6, itu waktu petang jam 6 saudara, para murid sudah disuruh pergi, kemudian orang banyak itu juga disuruh pulang, kemudian dia pergi ke bukit, lalu dia berdoa, lalu dia jalan lagi, berjalan di atas air. Jam 3 pagi menemui para murid. Saudara, satu teladan di dalam berdoa. Saudara, kita membutuhkan kekuatan dari Tuhan. Tidak ada cara lain kecuali kita berdoa. Kalau kita takut, saudara, seharusnya kita berdoa kepada Tuhan. Para murid ini ketakutan melihat Tuhan, dipikir hantu, saudara. Kok sosoknya, karena apa yang dilihat itu, saudara, seperti penampakan, seperti bayangan. Di dalam bahasa aslinya itu seperti bayangan, lewat. Murid-murid gak pernah melihat seperti itu. Kayaknya si Tuhan, wajahnya sih mirip Tuhan Yesus. Makanya di dalam Alkitab dikatakan dia, yaitu Yesus. Tapi mereka mengatakan itu hantu. Karena mereka gak percaya bagaimana Yesus itu bisa berjalan di atas air. Saudara, banyak hal yang bisa dilakukan oleh Tuhan. Tidak ada yang terbatas, saudara. Apa saja. Tapi saudara-saudara, melihat Tuhan dengan benar secara iman, bukan hanya secara jasmani. Kalau kita melihat segala sesuatu lancar, kita berkata, Tuhan memberkati saya. Kalau kita sedang menghadapi kesulitan, saudara, jangan lupa, itulah kesempatan kita sedang dilatih oleh Tuhan. Kita sedang dilatih untuk menghadapi kesukaran. Supaya apa? Supaya kita sungguh-sungguh kuat. Supaya kita sungguh-sungguh teguh. Supaya kita sungguh-sungguh bisa menjadi murid Tuhan yang menyaksikan kebesaran Tuhan. Saudara, tatkala badai besar datang, jangan lupa, maka mujizat juga besar akan terjadi. Kalau kesulitan itu kecil, saudara, maka mujizat yang kita alami juga kecil, saudara. Ketika saudara bisa melewati ujian tantangan begitu besar, saudara justru akan melihat betapa berkuasanya Tuhan di dalam menyelesaikan persoalan hidup itu. Saudara, saya tidak tahu apa yang menjadi pergumulan saudara saat ini, khususnya di Cimone, dengan izin gereja barangkali, atau apa saja tantangan yang besar. Tapi kalau saudara nanti mendapatkan jalan keluar, saudara akan merasakan, oh betapa besar Tuhan itu. Saudara, jangan takut. Elisa dengan bujangnya Gehasi. Satu saat bujangnya ketakutan lihat tentara Aram yang begitu banyak. Saudara, apa yang dilakukan oleh Elisa? Elisa berkata kepada bujangnya, dan dia berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan membuka mata Gehasi ini, supaya bisa melihat bahwa banyak, lebih banyak malaikat Tuhan, tentara Tuhan yang melindungi dia. Saudara, akhir-akhir ini semua ingin dengan secara fisik lalu menggerakkan massa besar-besaran. Saudara-saudara, seringkali kita menghadapi itu juga takut, khawatir akan masa depan bangsa kita. Saudara, firman Tuhan mengatakan kepada kita, jangan takut. Artinya apa? Teguhkan hatimu. Kuatkan hatimu. Percaya saja bahwa ada jalan keluar. Ketika jalan keluar itu terjadi, justru kita merasakan betapa berkuasanya Tuhan atas sejarah, atas hidup manusia. Saudara, biarlah apa yang kita bisa renungkan pada pagi hari ini boleh menjadi satu kekuatan untuk hidup saudara. Secara khusus, saudara, di dalam memberitakan Injil. Jangan sampai kita diam. Jangan sampai kita tidak memberitakan oleh karena ketakutan. Rasul Paulus pernah ditegur oleh Tuhan, beritakan Injil, jangan diam. Saudara, nyaringkan suaramu, katakan. Yesaya mengatakan itu. Suara itu harus dikumandangkan. Beritakan Injil, jangan takut. Tuhan menyertai kita. Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia akan menolong tepat pada waktunya. Mari kita masuk di dalam doa. Pagi ini Tuhan, kami sudah mendengar firman-Mu. Kami berdoa untuk kondisi bangsa negara kami. Dan juga untuk tiap-tiap daerah menjelang pilkada ini. Tuhan tolong untuk keamanan, ketertiban. Kami juga berdoa Tuhan untuk Cimone, gereja-Mu. Biarlah gereja-Mu sungguh bisa menjadi berkat. Tidak ada ketakutan, baik terhadap lingkungan, baik terhadap siapapun juga. Injil boleh tetap diberitakan. Dan dengan benar, dengan bijak, kami melakukan perintah Tuhan. Biarlah apa yang menjadi bagian kami, kami lakukan ya Tuhan. Karena kami sadar, hanya Tuhan yang sanggup mempertobatkan. Tuhan, kami ini kepunyaan-Mu. Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami. Oleh sebab itu Tuhan, ajar kami untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.